ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، تعلمنا ما ينفعنا. فرى ما بعد فرى إخواني من أهل الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله سبحانه وتعالى ثم عاش الكتاب وفرى mewaspadai bahaya dia. Sebelum kita membahas tentang bahaya dia, tentu kita mahu sama kami itu terlebih dahulu apa makna ikhlas. Kembali dia adalah kembali ke dalam ikhlas. Dan orang tidak akan pernah mampu mengikhlaskan niatnya kecuali mengerti apa itu ikhlas. Ikhlas para ikhwan yang dilihat oleh Allah SWT definisinya adalah tajribu qasdi taqarrubi ila Allah azza wa jalla. Artinya adalah memurnikan segala macam bentuk perbuatan-perbuatan taqarrub hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan jami' syawa'id dari segala macam kotoran-kotoran, itulah definisi ikhlas. Jadi ikhlas definisinya adalah tajridu qasdi taqarrub ila Allah. Memurnikan tujuan perbuatan-perbuatan taqarrub yakni ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dari jami' syawa'id, daripada segala macam kotoran-kotoran. Bagaimana agar semua ibadah murni untuk Allah SWT semata, tanpa ada di sana tendensi pribadi, ya, berupa keinginan untuk dipuji, dipuja, disanjung, keinginan dunia, dan seterusnya. Dan ada yang terlalu mendefinisikan ikhlas adalah ifradullah al-jalla bilqasdi ta'at, mirip yang murnikan Allah dalam semua bentuk ketaatan yang diperbuat hanya untuk Allah. Ada yang mendefinisikan ikhlas dengan definisi nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazar ila khaliq, melupakan perhatian manusia, melupakan pandangan melihat manusia, melupakan yakni perhatian manusia, tidak butuh pada penglihatan manusia, dia dilihat atau tidak dilihat sama. Bidawamin nazar ila khaliq, dengan senantiasa memperhatikan Allah, senantiasa melihatnya. Jadi definisi ikhlas adalah seseorang melupakan perhatian manusia. Dia tidak butuh perhatian manusia. Mau diperhatikan, tidak diperhatikan, dilihat, tidak dilihat, dia tetap jalan. Dan dia senantiasa berusaha untuk merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun beberapa perkataan ulama tentang masalah ikhlas, berkata salah seorang ulama, Imam Ya'qub al-Muflisu, man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Definisi seorang itu dikatakan ikhlas adalah ketika dia mampu menyembunyikan kebaikan-kebaikannya sebagaimana dia mampu menyembunyikan kejelekan-kejelekannya. Baik, ikhwan sekalian dan akhwat, kebanyakan kita, kejelekan kita sembunyikan. Orang jangan tahu kita jelek, jangan tahu kita berbuat maksiat, jangan tahu kita punya celah dan cacat. Dan kebanyakan manusia sebaliknya, mereka akan tampakkan apanya, kebaikan dia. Kebanyakan manusia kebaikan dia tampakkan, dia sebutkan, dia ceritakan kepada orang banyak, kejelekan dia sembunyikan. Maka seorang yang dikatakan mukhlis adalah orang yang mampu menyembunyikan semua kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan kejelekannya. Jika dia salat malam, dia enggak sibuk ceritakan kepada orang. Diam. Dia puasa sunat, dia enggak ceritakan kepada orang. Dia diam. Dia sembunyikan. Ya. Kebanyakan manusia, subhanallah, sebaliknya. Salat satu malam, kemudian dia ceritakan kepada semua orang. Kalau berbagai macam ragam ungkapan-ungkapan menunjukkan dirinya pamer, riya, puasa sekali, diceritakan kepada manusia. Kadang-kadang nggak ditanya pun dia sebutkan. Ya, bapak tadi malam bagaimana keadaannya? Pak bapak tadi malam banyak tidurnya kan? Oh, tadi malam saya kurang sebutkan tidak tidur banyak. Saya kerjakan sholat semalam tentu. Lalu ditanya, mana? Maka seorang mukhlis adalah yang mampu menyembunyikan apa tadi? Kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan. Ini kita akan sebutkan nanti. Yani asal daripada sebagian salaf salih bagaimana mereka menyembunyikan kebaikan-kebaikan mereka. Berkata Ayub, takhlisun liyati ala rumali asyattu alaihi min jami'il amal. Yani mensucikan niat, membersihkan niat bagi para pelaku-pelaku perbuatan-perbuatan taat lebih berat daripada beramal. Beramal gampang. Orang gampang pergi umrah. Orang gampang pergi haji. Ya. Orang gampang berinfak, orang gampang berkata-kata, membaca Quran dan seterusnya. Dibandingkan yakni namun begitu sulitnya orang memurnikan semua ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan, lebih gampang seseorang itu beramal dibandingkan menjaga niatnya agar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah mengatakan ikhlasu sa'atin najatul abad. Seseorang jika mampu ikhlas sesaat, dia akan selamat selama-lamanya. Walakinnal ikhlasu azizun. Tapi yang namanya ikhlas perkara sulit. Bahkan ungkapan-ungkapan hal ini dikutuk oleh para ulama sebesar Imam Zahabi, ya, Sufyan al-Thawri. Dia mengatakan, wallahi saya tidak berani mengatakan saya menimba ilmu ikhlas karena Allah SWT. Karena sulitnya ikhlas untuk orang-orang seperti kami. Itu kata siapa? Sufyan al-Thawri. Berkata Zahabi mengatakan, demikian juga saya demi Allah. Mudahnya mengatakan demikian. Demikian juga kita mengatakan alangkah sulitnya menyifat sendiri dalam menimba ilmu. Alhamdulillah. Perkara yang sulit. Berkata, yang salah seorang penanya kepada seorang ulama, Suhaib, ayu syai'in masyadu ala nafsi. Apa yang paling payah bagi jiwa ini untuk mengerjakannya? Dia mengatakan al-ikhlas. Yang paling payah adalah mengikhlaskan niat. Iz laysa laha fihi nasib. Karena ketika seorang berbuat ikhlas, dirinya tidak memiliki sama sekali tendensi siapapun juga. Tidak ada kepentingan dirinya. Sulit. Ya. Berkata Qudayd ibn Iyad, tarkul amal ibn Azri al-Nasiriyah. Barang siapa yang meninggalkan suatu amalan, karena manusia itu dia. Ya. Dia mengerjakan sholat. Dalam hatinya ada niat membaca sholat. Dia lihat orang-orang di masjid muncul ketika itu. Yakni bisikan-bisikan. Nanti kau dituduh orang terlampau alim, terlampau saleh. Setelah meninggal meninggalkan sholat, maka meninggalkan sholat. Ini adalah dia meninggalkan suatu amalan karena manusia adalah dia. Kebalikannya al-amalu min ajli nadi syirkun. Barang siapa yang beramal untuk manusia, maka itu adalah syirik. Subhanallah. Berbuat untuk manusia, itu adalah syirik. Wal-ikhlasu an yu'afiyakallahu minhuma. Ikhlas itu adalah orang mampu selamat daripada dua perkara ini. Jika dia bekerja untuk Allah, jika dia meninggalkan pun untuk Allah tabaraka wa ta'ala semata. Subhanallah. Makanya asal daripada salah seorang sahabat Rasulullah SAW, ya, man ahabba lillah. Barang siapa yang dia mampu mencintai seorang karena Allah, ya, dan mampu membenci seseorang karena Allah, kemudian wawala billah, dia membangun loyalnya kepada seorang karena Allah, wa'ada billah, dan dia membangun kebenciannya, permusuhannya kepada seorang karena Allah, wa'a'ta lillah, memberi karena Allah, wa mana'a lillah, dia tidak memberi kepada seorang pun karena Allah. Bagaimana maksud memberi karena Allah? Karena mengharapkan Allah. Bagaimana menahan karena Allah? Tidak dia berikan harta ini karena dia tahu jika diberikan akan digunakan untuk maksiat, maka dia tahan karena Allah SWT. Bagaimana mencintai karena Allah? Seorang mencintai sahabatnya bukan karena satu suku, satu bangsa, ya, satu etnis. Murni karena dia adalah saudaranya seiman. Maka dia cintai karena orang ini adalah saudaranya seiman. Karena kebanyakan manusia membangun relasinya karena ada kemaslahatan. Membangun kecintaan untuk sahabat karena ada kemaslahatan ini diambil. Mungkin karena sahabatnya ini memiliki kedudukan, memiliki harta, memiliki relasi, dan dia berteman karena hal ini. Jika tidak ada kedudukannya, dia tinggalkan. Jika tidak ada sama sekali jabatannya, dia tinggalkan dan seterusnya. Maka yang mampu mencintai karena Allah, membenci pun karena Allah. Bagaimana membenci karena Allah SWT? Kita membenci saudara kita karena kemaksiatan yang dia buat. Kita benci karena kemaksiatan tersebut. Inilah benci karena Allah SWT. Bukan karena kita pinjam uang, utang tidak diberi. Kita benci. Bukan karena itu karena apa perkara? Dunia. Membenci karena Allah. Wawala billah. Memberikan loyalnya karena Allah SWT. Senantiasa mau membantu, memberikan nasihat-nasihat, memberikan masukan, semuanya karena Allah SWT. Tidak ada tendensi sama sekali. Wa'ana. Membangun permusuhan pun karena Allah SWT. Kepada ahli bid'ah contohnya. Tidak penyuruh-penyuruh kepada kesesatan. Yang membenci mereka. Yang menyesatkan kaum muslimin. Pada akidah kita menyimpang. Pada cara berada menyimpang. Kita benci mereka. Karena apa? Karena Allah SWT. Ya, bagaimana kita membenci orang-orang Rafidah yang mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW. Kebencian kita kepada mereka karena mereka mengkafirkan para sahabat. Mencela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dan memfitnahnya berzina wa iyadz billah. Jadi ini membenci karena Allah SWT. Maka berkata sahabat tersebut, sehingga khilaf Abdullah bin Mas'ud. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, membangun loyalitas karena Allah, membangun permusuhan karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, faqad istakmala iman, maka dia telah menyempurnakan imannya. Inilah dia, Tuhan menunjukkan kelas yang harus dibangun oleh orang. Subhanallah. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk benar-benar mengikhlaskan agama, mengikhlaskan semua bentuk yang pengamalan agama untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَمَا أُمِرُوا tidak sampai mereka diperintahkan إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ kecuali agar mereka mengibadati Allah مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ dengan memurnikan agama ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala hunafa'a dengan lurus hunafa' maknanya adalah dari kata hanif hanif maknanya adalah yakni al-ma'ilu an syirk yang jauh daripada tendensi kesyirikan itulah makna hunafa. Maka dalam ayat yang mulia ini Allah memerintahkan kita untuk beribadah menyembah Allah SWT dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah SWT. Inilah dia ikhlas. Tidak kita berikan ibadah kita kepada selain Allah. Ya. Dan ada ibadah sifat ibadah hati, cinta, kecintaan. Cinta ini ibadah. Ya, ada cinta yang sifatnya ibadah yang hanya boleh diberikan kepada Allah. Andai kata kita cintai makhluk sama dengan cinta kita kepada Allah SWT dalam ibadah ini, maka tergelincirlah kita kepada kesyirikan. Sebagaimana orang-orang musyrikin yang mereka menyembah Allah, menyintai Allah, dan mereka pun mencintai berhala-berhala mereka. Jangan dianggap orang-orang musyrikin sendiri ya, mereka tidak mencintai Allah dan tidak menyembah Allah. Mereka menyembah Allah, mereka berdoa kepada Allah, mereka menyembelih untuk Allah, mereka juga mencintai berhala-berhala mereka. Mereka juga menyembelih berhala untuk berhala-berhala mereka. Maka ini yang disebut dengan nama al-mahabbatu ma'allah. Mencintai seseorang sama dengan kecintaannya dengan Allah SWT. Bagaimana aplikasinya? Andai kata benturan antara perintah Allah SWT, keinginan Allah, keridhaan Allah, kecintaan Allah dengan kecintaan makhluk ini, keridhaan makhluk ini, dia pinggirkan Allah SWT. Dia lebih dahulukan keridhaan makhluk. Dia lebih dahulukan kecintaan makhluk. Ini adalah syirku ma'allah, mahabbat ma'allah, mencintai sesuatu sama dengan mencintai Allah SWT. Dan ini adalah perkara yang dilarang. Ya, dan dilarang. Ya, ini cinta. Jadi perkara cinta adalah merupakan amalan hati. Dan ini cinta ibadah. Walaupun ada cinta yang dibolehkan manusia, ya, sebagaimana kecintaan secara fitrah yang telah Allah letakkan pada setiap manusia, mencintai orang tuanya. Walaupun orang tuanya musyrik. Walaupun kita mencintai orang tua kita yang musyrik, iya, mustahil kita bisa membencinya. Tapi ini kecintaan bukan perkara agama. Maka kita tetap, walaupun orang tua kita musyrik, dipintakan untuk berbuat bakti kepada kedua orang tua kita. Bahan Allah. Ya, dilarang kita berhakat kepada kedua orang kita. Tapi andai kata keduanya memerintahkan kita kufur kepada Allah SWT, ketika itu kita tidak patuhi keduanya. Jadi ikhwan rahimahullah, dan ada amal-amal sifatnya adalah amal zahir seperti doa. Seseorang berdoa ini jika ditujukan kepada selain Allah SWT, dia datang contohnya ke kuburan dikeramatkan. Dia mengatakan ya wali fulan, ya syekh fulan, ya, tunaikan hajat kami, sembuhkan penyakit kami. Wahai Syekh Fulan, mudahkan jodoh kami. Ini adalah hukumnya apa? Ini. Walaupun dia mungkin ketika sholat, terkadang dia berdoa kepada Allah SWT. Ya, terkadang dia berdoa kepada Allah, terkadang dia berdoa kepada Allah. Inilah namanya syirik. Wa'idzubillah. Ya, Syekh Muhammad SAW menceritakan tentang kisah yang sangat membuat kita apa namanya menjadikan sebagai itibar pelajaran tentang kejahilan manusia. Ada seseorang yang memiliki akal yang sehat. Jadi dia mendatangi suatu kuburan yang dikeramatkan oleh manusia. Dia ingin melihat. Ya, ketika datang ke kuburan tersebut, datanglah seorang wali tergopoh-gopoh mendekati kuburan tersebut dan berkata, wahai Syekh Fulan, wahai Syekh Fulan, sesungguhnya istriku akan melahirkan. Maka tolonglah wahai Syekh Fulan, bantu agar mudah kelahiran istriku melahirkan. Mudahkan urusan kelahirannya. Setelah dia berdoa, orang ini pergi. Tak lama kemudian kata orang kedua, tergelar dan tergopoh-gopoh dia mengatakan, wahai Syekh Fulan, ya, sesungguhnya aku telah kehilangan anakku. Beberapa hari tidak pernah datang ke rumah. Wahai Syekh Fulan, kembalikan anakku kepada orang tuanya, kembalikan dia kepada aku. Maka orang ini pun memanggil orang yang kedua, wahai akhi. Jadi, apa yang mau saya katakan? Saya memohon kepada Syekh ini dan dia adalah yang dikeramatkan agar mengembalikan anak saya hilang. Dia katakan tadi sebelum kamu telah datang orang lebih menunggu kamu. Dan dia berkata agar saya ini memudahkan urusan akhirnya sini. Dan boleh jadi saya ini sekarang sedang pergi ke sana, sedang memudahkan pelayanan istrinya. Maka kau sia-sia, kau panggil yang ada. Bahan Allah. Terkadang ya kuat, satu kuburan dikelilingi oleh orang banyak, masing-masing minta berbagai hajat. Kalau orang ini hidup, mustahil mampu dilaksanakan. Misalnya antum hidupnya, ada 5 orang masing-masing. Aku anda tolong ini, aku anda tolong ini, antum pening kepala. Ketika hidup, kemudian kita mati. Dan orang telah mati terputus semua amalannya. Kata Rasulullah, "Idza mata Adam inqata 'amalu illa min tharakah." Jika anak Adam mati terputuslah semua amalannya kecuali 3 hal. Mana terputus tidak akan mungkin dia mampu beramal. Untuk dirinya mustahil apalagi untuk orang lain. Jadi orang yang telah mati akan diminta dan dipuja dan diminta dan kepada doa dan seterusnya. Maka ikhwan rahimakumullah, yakni segala macam untuk ibadah harus dimurnikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Umamah radhiyallahu anhu menyebutkan pernah seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita rajulan ghadha ya kami sunnah raqwa dzikra malaku?" Bagaimana ya Rasulullah jika ada seorang datang dan dia ikut berjihad, berperang, tapi tujuannya adalah ganjaran. Ya. Tujuannya adalah harta rampasan perang. Tujuannya adalah agar dikenal manusia. Apa isunya? Adakah baginya balasan? Kata Rasulullah, la syai'a lahu. Tidak ada balasan untuknya. Subhanallah. Kemudian diulangi tiga kali, ya Rasulullah, dia ingin berperang karena ingin harta rampasan perang atau ingin pujian. Apakah baginya ada ganjaran? Kata Rasulullah, tidak ada untuknya. 3 kali. Kemudian berkata Rasulullah, Inna Allah Azza wa Jalla la yaqbalu min al-amali illa ma kana khalisan wa tughiya bihi wajh Allah. Berkata Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak pernah menerima suatu amalan apapun juga kecuali jika diperbuat dengan ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Wa Abu Dawud wa Nasa'i usnad jayyid. Subhanallah. Para ikhwan yang Allah Subhanahu wa taala, ada hadis-hadis yang Rasul sebutkan tentang yang menjadi jelas tentang pentingnya tentang ikhlas ini. Ya. Banyak sekali hadis-hadis yang berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kuat hadis yang sempat oleh Abu Dharr Allah Taala. Hadis ini adalah hadis yang telah diterima Muslim wahai Muhammad. Hadisnya ada sedikit panjang. Ya. Berkata Rasulullah Sallam. Hadis ini juga بيت أبو هريرة رضي الله عنه، إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد. Sesungguhnya yang pertama kali disidang kelak pada hari kiamat adalah seseorang laki-laki yang terbunuh dalam peperangan. Fa'utiya bihi, maka dia pun didatangkan dan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Maka Allah tunjukkan dan Allah terangkan kepada hamba tersebut nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. berupa kekuatan fisik, keahlian dalam bermain perang, bermain senjata, dan seterusnya. Allah tunjukkan ini nikmat yang Allah berikan kepada fisikmu yang masya Allah, keahlian dalam bermain senjata dan seterusnya. Maka dia pun mengakuinya. Faqala ma amilta fiha, maka Allah bertanya kepada hamba tersebut, ma amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat ini, nikmat kekuatan tubuh dan seterusnya. Qala qataltu, berkata orang ini, ya Allah, sesungguhnya aku gunakan nikmat ini untuk berperang. Hatta stushhidtu, sampai aku terbunuh. Qala kadzabta, maka Allah SWT ketika itu berkata, engkau berdusta. Walakinnaka qatalta liqala jami'un, dan tujuan kau berperang adalah agar engkau disebut orang sebagai pahlawan, pemberani. Faqad qila, dan itu telah disebutkan untukmu. Ini menunjukkan kepada kita tuan, jangan ada orang yang berniat riya, berniatkan Allah dan Allah kabulkan niatnya. Dia mau dianggap pahlawan, maka orang menyebutnya sebagai pahlawan. Mungkin di sana tertulis pahlawan nasional, ya kan? Tertulis orang-orang menyambutnya dengan gelar pahlawan. Dapat dia terbunuh dalam berperang lawan orang-orang kufar. Semua orang kampung menyebutnya pahlawan. Telah dia dapatkan gelar tersebut. Tapi di sisi Allah, Zat yang mengetahui semua yang tersembunyi dalam hati, Allah mengetahui dia bukan ingin Allah, dia ingin dipuji. Maka kata Allah SWT, kadzabta, engkau berdusta, karena engkau berperang ingin disanjung orang sebagai pahlawan, dan itu telah diperoleh. Orang-orang telah mengatakan diri pahlawan. Tsumma amara bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fil nar. Subhanallah. Kemudian orang ini pun diperintahkan agar diseret ke neraka, dicampakkan dalam badan tersungkur ke dalam neraka jahanam. Ya dan kita. Subhanallah. Ini orang pertama. Yang kedua, warajulun ta'allama al-ilma wa'allamahu. Seseorang yang mempelajari ilmu, maksudnya adalah ilmu agama. Nah, karena ilmu agama wajib dipelajari untuk Allah, bukan untuk kepentingan dunianya. Ya, ada pun ilmu-ilmu di luar dari ilmu agama, itu asalnya adalah dilihat apa tujuannya. Anda mempelajari tentang industri, tentang teknik dan seterusnya, lihat apa tujuannya. Jika tujuannya untuk kemaslahatan kaum muslimin, antum berpahala. Ya, jika tujuannya antum sekedar mencari dunia, antum tidak berdosa. Ya, kuliah kedokteran tujuannya apa? Saya mau jadi orang kaya dengan dokter. Karena dokter adalah merupakan profesi yang menggiurkan. Boleh enggak? Boleh enggak? Berdosa enggak? Sampai satu sampai titik itu enggak berdosa dia. Karena ini ilmu, bukan ilmu agama. Ya, boleh saja. Yang dia adalah setelah ketika dia memiliki harta yang banyak, apa dibuat dengan hartanya? Itu dia. Digunakan pada tempatnya atau tidak? Jadi orang belajar agama, belajar di sekolah-sekolah agama, di ma'at-ma'at, tujuannya ingin dunia ini, gimana dunia dan isinya, maka inilah balasannya. Orang juga ta'allama al-ilma wa 'allama, seseorang yang dia belajar ilmu agama dan telah mengajarkannya kepada manusia. Wa qara al-Qur'ana, dan dia telah membacakan Qur'an. Fa'utiya bihi, maka orang ini pun datangkan hari kiamat. Fa'arrafaha, fa'arrafahu li'annahu fa'arrafaha, maka Allah serahkan kepada orang ini nikmat akal yang masya Allah jenius, pintar, ingatan yang kuat, menara dengan baik. Semua nikmat Allah sebutkan kepadanya. Diberikan kemudahan untuk belajar, sehingga dia pun belajar dengan mudah. Allah mudahkan fasilitas untuk belajar. Setelah dia lihat nikmat tersebut, dia akui. Dia katakan, ya Allah, semua datang daripada-Mu. Kemudian Allah tanya, pertanggungjawaban tentang nikmat Allah berikan kepada seorang hamba. Maka Allah berkata, ma amilta, apa yang kau perbuat dengan ilmumu ini? Alhamdulillah, ini pertanggungjawaban tentang apa tadi? Nikmat. Allah berikan kemudahan dia sehingga belajar agama. Tak bersekolah, masya Allah, sekolah ke luar negeri, sekolah ke Madinah dan seterusnya. Nikmat diberikan akal dan jenius. Ini nikmat. Maka Allah minta pertanggungjawaban nikmat tersebut. Apa yang kau lakukan dengan ilmumu? Qal, maka dia menjawab, ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu al-Qur'ana fi. Ya Allah, aku belajar ilmu agama. Ku ajarkan dia pada manusia semua karena engkau. Qala, kadzabta. Maka Allah mengatakan, engkau berdusta. Walakinnaka ta'allamta liqala 'alim wa qara'ta liqala qari. Karena sesungguhnya tujuan belajar adalah agar engkau menjadi orang alim. Karena pada tujuannya engkau belajar agar disebut orang alim, engkau membaca Quran agar disebut sebagai khatib. Faqad qila, dan telah kau peroleh hal tersebut. Maka orang yang memanggilmu dengan gelar Pak Yai, apalagi Pak Ustaz, apalagi Cikgu, Sensei, dan seterusnya, telah kau dapatkan gelar tersebut. Tumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya ala an-nas. Kemudian dia pun diperintahkan agar digiring, disyarik, dicatat untuk mereka dalam keadaan bersungguh, subhanallah. Ketika sampai hadis ini kepada Muawiyah radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu, seketika Muawiyah jatuh, subhanallah. Seketika dia pingsan. Begitu takutnya dia mendengar hadis yang mulia ini. Setelah dia sadar, ya, berkata Muawiyah, sadaqallahu wa rasul. Sungguh benar kepada Rasulullah. Kemudian dia katakan, dia ambil ayat yang menunjukkan benar yang sabda Rasulullah SAW. Berkata ketika itu Muawiyah, qala Allah Azza wa Jalla, berfirman Allah Azza wa Jalla, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan gemerlapnya, nuwaffi ilaihi ma'amalahu fiha, kami sempurnakan apa-apa yang diinginkan, berupa gemerlap dunia dan seisinya, wa hum fiha la yabkhusun, la yabkhusun, dan mereka tidak akan dirugikan dalam dunia ini. Sampai Allah mengatakan mereka adalah yang tidak lagi sedikit pun mendapat ganjaran pahala di hari akhirat. Subhanallah. Dan semua yang mereka dapat dari dunia kes, gelar dapat, kehormatan dapat, ya, gelar sebagai syahid, pahlawan dapat, sebagai ustaz, qori dapat, sebagai dermawan dapat, tapi dari akhirat semuanya habis, telah diambil di dunia, wa iyadzu billah. Subhanallah. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu tabaraka taala anhu, la ta'allamu al-ilma li thalath. Jangan pernah kau belajar ilmu karena tiga hal. Litumaru bi subha. Jangan niat kau ketika menimba ilmu untuk menamerkan kepada orang-orang bodoh bahwa kau pintar. Merendahkan orang-orang bodoh. Wa litujadilu bi fuqaha. Jangan niat kau ketika belajar untuk menumpat para ulama. Aw litasrifu wijhatan nas ilaikum. Jangan pernah terbengkak dalam belajar agama agar membuat manusia semua memandang kepada kalian. Wabtaghu biqaulikum wa fi'likum Allah. Maka tuntutlah wajah Allah, maka carilah Allah, kejar Allah dengan segala macam perkataan kalian dan amalan kalian. Fa innahu yabqa. Inilah yang akan berkekalan wa yadhhabu ma siwa. Dan akan hilang semua yang ditujukan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, ini adalah amalan, ya, yang mulia, berjihad mulia, menimba ilmu mulia. Dalam hadis lain dalam tambahan, ya, seorang laki-laki yang bersedekah. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala datangkan, Allah tunjukkan kepadanya segala macam bentuk karunia Allah berupa harta yang banyak, rezeki yang Allah limpahkan kepadanya. Dan diakui setelah itu Allah bertanya, apa yang kau lakukan dengan perbuatan dengan nikmat ini wahai hamba? Dia katakan, ya Allah, semua pintu-pintu kebaikan yang kau perintahkan agar aku berinfak kepadanya telah kulimpahkan bagian daripada hartaku. Apa kata Allah? Jazakta. Enggak berdusta. Dunia ini kita mampu mengelabui manusia itu. Tapi di hari akhir Allah akan singkap semua niat kita. Dalam semua perkataan kita dan perbuatan kita. Kata Allah, enggak berdusta. Karena semuanya, innama tafaddaqta liqala jawab. Karena engkau bersedekah tujuanmu agar disebut orang sebagai jawab. Seorang dermawan. Walaqad qila. Dan itu pun telah terperoleh. Subhanallah. Lihat, bagaimana amal-amal saleh yang seharusnya dengannya memperoleh surga berubah menjadi apa? Neraka. Bahkan mereka yang pertama kali dibakar sebelum dibakar orang-orang musyrikin. Barulah. Apa yang salah? Niatnya. Karena itulah Allah mengatakan pada hari kiamat, wa qadimna ila ma aminu min amalin faja'alnahu haba'an mandura. Kami datangkan mereka pada hari kiamat membawa amal-amal yang banyak, maka kami jadikan amal mereka bagaikan yang di debu-debu yang semuanya hilang karena diterpa angin. Daripada pasir, kadang-kadang punya gunung daripada pasir. Besok sudah hilang semuanya. Karena apa? Karena apa hilang? Dibuskan oleh angin. Hari kiamat akan ada orang-orang yang datang membawa amal yang banyak, tapi semuanya hancur merasakan karena apa? Karena tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Karena itu ikhwan, ikhlas perkara yang dituntut setiap hari daripada kita. Dalam semua perbuatan, baik perbuatan ibadah maupun perbuatan-perbuatan dunia. dibutuhkan keikhlasan Allah SWT dalam sholat. Harus ikhlas. Banyak orang-orang yang sholat terawih, kenapa terawih? Ya malu, maklumlah, tidak terlalu malu sama mertua. Apa kata mertua? Ini bukan ikhlas. Ya, kenapa puasa? Malulah, pagi-pagi seperti ini masa kita berbuka. Anak kecil aja puasa. Berarti dia karena malu. Malu Allah, ya. Dalam puasa, dalam berjihad, dalam menimba ilmu, amal ma'ruf, nahi munkar, semuanya dibutuhkan kekuatan. Ya. Semuanya haruslah benar-benar kita harapkan pada kepada Allah SWT. Wallahi ikhwan, orang-orang yang berbuat amalan yang ikhlas, walaupun dia sembunyikan, pasti Allah akan tampakkan amalan tersebut. Sebaliknya orang-orang yang beramal karena riya, walaupun dia sembunyikan, Allah akan terangkan kepada manusia. Antum kenal sahabat yang salah seorang tabi'in al-jadid Uwais al-Qarni, pernah dengar namanya? Pernah? Uwais. Sampai-sampai Rasulullah menyebutkannya. Kalau Allah Rasul sebutkan, kita tidak pernah tahu ada orang yang bernama Uwais al-Qarni. Subhanallah. Kalau kita berzuhud, Umar memberiakan. Ya. Maksudnya Umar al-Khattab senantiasa pada waktu menjadi khalifah memberitahu kepada manusia yang datang dari Yaman, hal fiikum Uwais, hal fiikum Uwais, apakah tentang ada yang bernama Uwais? Setiap tahun suatu ketika, adalah ketika itu salah seorang datang daripada Yaman, dari negerinya Uwais, dan dia adalah kerabatnya Uwais. Ketika ditanyakan, hal fiikum Uwais, ada tentang Uwais, datang dia. Kenapa menurutnya yang bertanya tentang Uwais? Ada apa dengan dia? Itu orang yang hina di kampungan. Dia di negara anak-anak, di lempar anak-anak. Dia dituduh mencuri. Ya, dia dilecehkan kepada anak-anak. Subhanallah. Kata Umar, dia ciri-cirinya adalah orang yang berbakti kepada orang tua dia. Bahkan Uwais menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah haji. Pada pesawat. Kenapa? Dia gendong ibunya. Wah, pasal Allah. Siapa-siapa berbakti seperti itu? Ya, berbuat bakti kepada ibunya. Namun kala dia kena penyakit sopak, ciri-cirinya penyakit belak-belak, maka Allah SWT mengucap sedikit kanan dan dia berbakti kepada bapaknya. Maka kata Umar kepada orang ini, tahukah kau buat Rasulullah mengucap kepada aku, andai kata bertemu Uwais agar aku minta kepadanya mendoakan diriku. Subhanallah. Uwais. Kemudian ketika dia pulang ke kampungnya, dia beritakan berita ini. Maka semua orang sibuk mengeluhkan Uwais. Besok hilang dia. Tidak ada lagi Uwais sana. Subhanallah. Datangnya pergi haji. Kembali mau bertanya. Ya. Ketika itu dia pun datang di Ibnu Khattab. Mengatakan saya lah Uwais. Dia katakan, ya Uwais. Doakanlah kepada Allah. Dengan kaudu dan dia mengatakan, ya Allah, engkau yang mendoakan saya. Bukan saya mendoakan engkau. Engkau lebih mulia daripada saya. Maka disebutkan oleh Umar keutama Uwais. Rasulullah sampaikan kepada Umar. Subhanallah. Maka Uwais berkata, Umar, berkata Umar, ya Uwais, maukah aku tuliskan untuk gubernurku, karena Uwais akan berangkat pergi ke Kufah. Mau aku tuliskan agar dia memperhatikan dirimu? Kata Uwais, demi Allah yang memberikan saya tidak butuh hal itu. La'anakuna fi ghabra'in nas ahamu ilayya. Aku lebih senang ketika aku diantara manusia yang tak dikenal daripada aku dikenal manusia. Apa yang membuat Uwais terkenal? Apa yang membuat dia sampai masuk sampai kita mengetahuinya? Apanya? Wallahi fi ikhlasannya. Dalam berbakti kepada ibunya. Subhanallah. Ikhlas Allah Ikhwan. Ikhlas menyelamatkan seseorang. Ya. Kisah. Yang kita disuruhkan oleh. Yang di Bukhari antaranya. Tiga orang sebelum kita. Yang mereka masuk ke dalam. Gua. Tiba-tiba tertutup pintu gua. Ya. Maka yakinlah mereka. Tidak akan ada yang menyelamatkan mereka. Kecuali Allah. Ya. Maka masing-masing berdoa. Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka yang satu berdoa, ya Allah, dahulukanlah aku memiliki dua orang tua. Ya, atau mencintai kedua-duanya. Melebihi cinta kepada anak-anak. Suatu ketika, keduanya minta kepada aku untuk dibawakan susu. Maka aku pergi mencari kelibatan. Dan pulangnya aku akan memberikan kepada mereka pesanan mereka. Ternyata aku pun tersesat. Pulang malam, mah. Aku menyumpai kedua orang tua dengan kondisi tidur kedua-duanya. Sementara anak-anak aku menangis mengharapkan susu yang kubawa. Dan demi Allah, aku tidak akan pernah mau mendahulukan anak-anakku daripada kedua orang tuaku. Maka tetap aku sabar menanti kedua orang tuaku sehingga mereka terjaga. Padahal anak-anakku menangis mengharapkan susu ini yang kubawa. Membayangkan Tuhan. Karena banyak orang-orang yang lebih mendahulukan anak-anak daripada orang tuanya. Subhanallah. Sampai ada orang mengatakan, terkadang seorang tua mampu melahirkan 12 orang anak, menjaganya, membesarkannya, dan memeliharanya. Tapi 12 orang anak tidak mampu Allah menjaga satu orang pun. Karena tolak-tolak menjaga orang tuanya ketika tua. Ya enggak? Subhanallah. Ya Allah, andai kata inilah amalan yang paling ikhlas yang kulakukan, maka tolonglah ya Rob, bukakan untuk kami pintu gua ini. Seketika pintu gua pun terbuka, lalu mereka belum mampu keluar. Maka dia bertawassul dengan amalan yang paling ikhlas. Terbukalah pintu gua. Bertawassul dengan baktinya kepada Allah. Berbuat, yakni apa namanya, bakti kepada kedua orang tuanya. Maka berdoa yang kedua. Dan dia mengatakan, ya Rab, bahurukalah aku memiliki seorang sepupunya, aku mencintai dia. Sebagaimana seorang mencintai wanita. Ya. Namun dia tidak menyukai. Sehingga datang suatu hari matanya, dia terpaksa meminta kepada kebantuan gua. Kukatakan dari Allah, tidak aku bantu dirimu sampai engkau berikan, serahkan dirimu berlaku kepadaku. Maka pada polis terpaksa, dia serahkan dirinya sepenuhnya kepadaku. Sampai pada posisi aku di atas dirinya. Dan tak ada kelupaannya. Dan dia berkata, Ittaqillah, la taqubbul khatan illa bihaqin. Maka dia berkata, kemana aku takut langsung kepada Allah. Jangan membuka saya berdiri, kecuali dengan hak. Maka seketika aku tinggalkan dirinya. Padahal dia orang yang paling kucintai. Dan kepada seluruh manusia, serahkan semua tersebut dan tidak aku ambil kembali. Ya Allah, andai kata inilah amal yang paling ikhlas. Dengan kemuasaan karenamu. Maka tolonglah ya Rabb, bukakan pintu gua ini, maka pintu gua pun terbuka. Maka yang keduanya bertawassul dengan meninggalkan apa? Kemaksiatan. Yang pertama bertawassul dengan membuat bakti kepada orang tua. Tiba giliran yang ketiga. Dan dia berdoa, ya Allah, dahulukala aku memiliki pekerja-pekerja. Sampai suatu ketika ada seorang pekerjaku yang dia tinggalkan pekerjaannya dan dia tidak mengambil upahnya. Kemudian upahnya aku kembangkan, aku berikan kambing, kemudian aku ternakan menjadi banyak, satu gunung semua kambing milik dia. Suatu ketika datanglah dia kepada aku, mengatakan, mana upah yang tidak aku ambil? Mana gajiku? Maka aku katakan, semua kambing ada pada dua gunung itu milikmu. Dan dia berkata, jangan tokoh orang serahkan saja gajiku, jangan dihina mentah-mentah ke orang kaya. Serahkan saja gajiku. Dia katakan, semua itu milikmu. Kemudian diceritakan. Kemudian berkatalah, tuannya ini, ambillah sukatimu, tinggalkan sukatimu. Dia ambil seluruhnya, satu pun yang disisakan. Bayangkan itu kira-kira gimana itu. Rupanya diurus, dikembangkan hartanya, semua kambing itu diambil. Ya Allah, andai kata inilah amalan paling ikhlas, buka tangan pintu gua. Seketika terbuka pintu gua, mereka semua dengan selamat. Bahkan jalan ikhlas pun najat. Ikhlas adalah najat, keselamatan sepanjang masa. Sebaliknya ikhwan, orang-orang yang berbuat sesuatu karena bukan Allah SWT, yang namanya apa? Iya, pasti Allah akan membongkar aibnya. Dan orang munafik, begitu pandainya mereka bermain, menyembunyikan aibnya, menyembunyikan niat musuhnya, Allah tampakkan. Allah katakan kepada orang-orang munafik, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَأُونَ النَّاسِ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Andai kata mereka tegak mengerjakan salat, mereka tegak dan bermalas-malasan. Mereka hanyalah sekedar ingin puji manusia. Allah SWT. Allah katakan, وَإِلُّ الْمُسَلِّينَ بِنَكَلَهْ celakalah neraka wailah bagi orang-orang yang salat. أَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِ يُسَهُونَ bagi orang-orang yang mereka lalai dalam salatnya. وَالَّذِينَ هُمْ يُرَؤُونَ dan bagi orang-orang yang berbuat dunia. Pada hari kiamat ikhwan rahimahullah, Allah akan kumpulkan semua manusia. Dan Allah berkata, أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءُ عَنِ الشِّرْكِ aku adalah zat yang tidak butuh kepada kesyirikan. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi tarku wa syirka. Barang siapa yang beramal dan dalam beramal diharapkan selainku, aku akan tinggalkan dia dengan orang-orang diharapkan. Pada hari kiamat, orang-orang yang berbuat kesyirikan, Allah berlepas diri pada mereka. Subhanallah. Bahkan yang namanya syirik, kuat syirik kecil ini, riya, adalah perkara yang sangat menyepantikan Rasulullah kepada para umatnya, bahkan kepada sahabatnya. Berkata Rasulullah, inna akhwata ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Dan semuanya perkara yang paling ditakutkan kepada kalian, bukan dajjal. Bukan dajjal. Ya. Bukan keluarnya dajjal, bukan keluarnya Yajud Majud, walaupun keluarga fitnah yang terbesar. Tapi Rasulullah paling khawatirkan terhadap para sahabat, dan terhadap kita, para umatnya apa? Bencana. Bencana ria. Seseorang terkadang dia datang sholat dan dia hiasi sholatnya karena mengharapkan kerugian mungkin. Tuhan Allah. Kadang-kadang kata seseorang dia sholat, ya, biasanya sholat di sholat depan. Sholat ketiga terlambat, sholat di belakangnya. Ketika orang melihatnya dia muncul dalam dirinya, subhanallah, apa kata orang, biasanya saya sholat di depan terlebih dahulu, sekarang saya sholat di belakang. Dia merasa dirinya itu apa? Ada sesuatu yang kurang. Ya, dia takut celaan manusia, karena itulah. Dan terdefinisi ikhlas ya kuat, ya, an yastawi lil amiri al-mari fi al-dham. Ketika sama saja bagi seorang yang sedang beramal, dipuji ataupun dicela, itulah dia ciri-ciri apa? Ikhlas. Ada orang jadi pengurus masjid banyak kali komplain dicela-cela orang, akhirnya dia pun tinggalkan. Oh, banyak kali cerita kami mau sulit dia pun tinggalkan. Ya, setelah enggak jadi pengurus, enggak perlu lagi ke masjid. Subhanallah. Ya, maka definisi apa saja? Ketika seorang dipuji, dia tetap biasa. Tidak berpengaruh dengan pujian, tidak berpengaruh dengan tim, dia akhirnya menjadi sombong. Ketika dicela, tidak berpengaruh, tetap dia kebijakan. Jadi itulah makna ikhlas, benar-benar ikhlas. Subhanallah. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Saya akan sebutkan tentang yang diakar pada sebagian sahabat salih bagaimana mereka ikhwan menjaga amal mereka daripada segala risiko untuk mereka itu tertentu di dalam riya. Subhanallah. Adalah Abdul Rahman bin Abi Layla. Ketika sholat di rumahnya, ya, jika ada seorang datang masuk ke rumahnya, segera dia potong sholatnya. Segera dia pura-pura tidur di kasurnya. Subhanallah. Ketika dia sholat malam, andai kata ada yang datang masuk ke kamarnya, seketika dia pura-pura tidur. Seketika dia pura-pura berbaring di atas kasurnya. Sehingga ketika ada orang masuk, orang mengatakan ini orang tidur di kerjanya. Subhanallah. Padahal ketika orang tersebut pergi, dia kembali kerjakan sholat. Demi menjaga apa? Menjaga dirinya, agar jangan sampai duhur dengan dia. Subhanallah. Ya. Berkata Imam Ahmad, "Kuntu 'inda Ibrahim an-Naqi, wa huwa yaqra'u fi mushaf. Fasta'dhana 'alayhi rajulun faghatta al-mushaf wa qala la yara li hadha anni aqra' fi kulli sa'ah." Berkata Imam Ahmad, "Aku berada di sisi Ibrahim an-Naqi." Jadi ketika dia sedang membaca mushafnya, ya, maka datanglah seorang masuk izin ingin bertemu dengannya. Maka dia sembunyikan mushafnya di bawah pakaiannya. Subhanallah. Dan dia tutup mushafnya. Dan dia berkata, semoga orang ini tidak melihat aku dalam keadaan membaca Quran. Karena kau khawatir dia menjangka aku terus-menerus membaca Quran. Subhanallah. Itu tutup sementara. Ya, agar tidak terhindar penyakit dia. Subhanallah. Kemudian ikhwan, ya, Abdul Wahid bin Zaid meriwayatkan suatu cerita yang sama, yang mencengangkan, yang pernah terjadi dengan salah seorang ulama, Ayub, ya, dan Ayub berjanji jangan memberitakan hal ini kepada orang lain kecuali ada kata aku telah mati. Apa itu kisahnya? Ya, berkata Abdul Wahid, "Kuntu ma Ayub, fa'atishna aksan syadidan." Suatu ketika aku pergi bersama Ayub dan kami merasakan kehausan yang sama kesangatan. Hatta kitna nahla, hampir-hampir dan binasa kami hausnya. Dehidrasi. Fakar Ayub, tastur alaiya. Maka engkau sembunyikan apa yang kau lihat di kelak. Kultu na'am. Ila antamu, iya. Jangan setelah kau mati, aku terangkan. Kala Abdul Wahid, faghamaza Ayub birizrihi. Berkata Abdul Wahid, maka seketika Ayub, ghamaza birizrihi ala ira'in. Seketika dia, dengan kakinya, dia, yakni dia pijakan, yakni ke batu. Fatafat jaramin bulma. Seketika keluar dari batu tersebut air. Fasadik tu hatta rawaitu aku minum. Sampai aku kenyang. Wahamal tu mahi. Sampai akhirnya air tersebut dibawa. Dan hal ini disembunyikan. Diberitahukan ketika setelah air meninggal. Khawatir apa? Ria. Allahu Akbar. Ada salah seorang ulama namanya Abdullah bin Muhairiz. Ya. Dia masuk ke salah satu toko. Dan ketika itu ingin dia membeli baju. Maka ketika itu orang-orang menanya. Jadi ada seorang alim besar. Berkatalah ketika itu orang-orang. Ya. Kepada pemilik toko. Ada Ibn Muhairiz. Ini ulama besar. Ibn Muhairiz. Fahsin bay'am. Perlakukannya dengan baik. Dalam jual beli permudahlah urusannya. Kasihlah murah. Bila perlu kasih gratis. Itulah kita bilang. Ini ulama besar. Fahadil Ibn Muhairiz. Maka seketika marahlah ulama ini. Dan dia tinggalkan baju tersebut. Dan dia katakan. Inna manasyari bi amwali. Yang membeli ini barang dengan harta kami, bukan dengan agama kami. ditinggalkan dan dia tidak ingin melakukan istimewa subhanallah. Allahumma. Berkata Ibn Uyayna, kana min du'a'il muqarrib Ibn Abdillah, Allahumma inni astaghfiruka mimma za'amtu anni uridu bihi wajhak. Dia berdoa salah seorang orang besar, ya, Al-Mutarrib Ibn Abdillah. Apa dalam doanya? Ya Allah, inni astaghfiruka, aku memohon ampun kepadamu ya Allah, mimma za'amtu anni uridu bihi wajhak, daripada perbuatan aku klaim aku perbuat hanya untuk wajahmu, mengharapkan wajahmu. Aku berlindung, aku bermohon ampun kepada Allah daripada perbuatan yang aku katakan ini untuk wajahmu, mencari wajahmu, mencari ridhamu. Faqala taqalbi minhu ma qad alimta. Setelah itu ternyata hatiku ini campur dengan sesuatu yang telah aku ketahui. Dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, betapa takutnya mereka dihinggapi segala macam yang perkara-perkara yang berhubungan amal-amal mereka. Tuhan Allah. Kemudian menyebutkan, ya, ada para ulama, diantaranya, ya, salah para ulama, andai kata dia, apa namanya, membaca sesuatu, ayat, membaca hadis, akhirnya dia pun seketika, yakni terharu dan dia menangis. Andai kata ada orang seketika dia akan berusaha menghapus air matanya dan menutup hidungnya dan mengatakan, ma asyaddu zukam, aduh alangkah sulitnya, flu yang kurasakan saat ini. Demi menjaga apa? Jangan sampai orang menganggap dia menangis karena khusyuk, dia khawatir dia terkena riya. Subhanallah. Sementara sebagian orang begitu bangganya ketika menangis, suara di TV menangis, berdoa menangis. Mereka berusaha menghindari hal ini. Subhanallah. Maka ketika seorang ada di samping seorang ulama dan dia menangis, jadinya sehingga semua orang melihatnya, berkatalah orang ini kepada yang menangis, wahai pengharap, takutlah mempengaruhi dengan tangisanmu. Kadang-kadang ya, seorang terharu karena dia menangis. Dan dia ingin tahu semua orang yang terharu menangis karena tersentuh. Inilah namanya apa? Ria. Subhanallah. Baik, pelik perkaranya. Berkata Hasan Basri rahimahullah, menceritakan para sahabat sahabat Rasulullah, in kana rajulu jama'al Qur'an wa ma yashuru bin nas. Ada di antara mereka yang mereka hafal Qur'an tapi orang enggak tahu dia hafal Qur'an. Sementara sekarang baru hafal sekian juz dan menyebutkan namanya di sampingnya Al-Hafiz. Kadang-kadang apalagi yang tidak kuat disebutkan namanya Al-Hafiz. Bangga. Wa in kana rajulun qad faqaha al-fiqh al-kathir wa mashhur bihi an-nas. Di antara mereka ada yang memiliki ilmu yang banyak orang enggak tahu dia memiliki ilmu. Subhanallah. Wa in kana rajulun yusalli as-salat at-tawilah fi baitihi wa innahu az-zuwar wa mashhur bihi. Di antara mereka ada orang-orang yang salat yang panjang pada malam hari dan orang-orang datang mengunjungi rumah yang orang tidak tahu dia adalah seorang yang senantiasa salat panjang. Walaqad adraktu aqwaman ma kanu ala amalin yaqdiruna an ya'malu fi sirr fa yakunu ala niyyatin amal. Aku telah menjumpai sebagian orang yang mereka jika mampu melaksanakan suatu amalan dengan sembunyi-sembunyi kecuali pasti mereka akan kerjakan dengan sembunyi-sembunyi, tidak pernah mereka katakan kepada manusia. Nah, ikhwan, di antara cara yang diterapi bagaimana menghilangkan sifat riya adalah menyembunyikan apa? Amalan. Ini terapinya. Menyembunyikan amalan. Amalan kebajikan yang diperbuat. Abdullah Mubarak. Ya. Imamu ahli hadis. Imamu ahli hadis. Terkenal karena keilmuannya. Ya. Karena ketenangannya. Karena kekayaannya. Infaknya. Karena jihadnya. Suatu ketika. Ya. Disebutkan oleh para penulis biografi Abu Bakar. Terjadi perangan antara kaum muslimin dan orang-orang Romawi. Ketika perang berkecamuk, maka muncullah seseorang dari Romawi yang mengajak perang tanding. Dia berjalan antara dua pasukan dengan tongkatnya dan pedangnya, sombongnya, badan yang besar tegar. Maka datanglah seorang muslim meladeni keinginan dia berperang tanding. Seketika dia bunuh. Datang orang muslim yang kedua, seketika ketika mereka beradu, dia kalahkan, dia bunuh. Datang muslim yang ketiga, seketika beradu, dia kalahkan, tidak terbunuh. Sehingga ketika itu, kejutlah kaum muslimin. Subhanallah. Melihat betapa kuatnya muslim, maka tiba-tiba keluar seseorang dengan pakaian yang dia ikatkan di hadapan wajahnya, terlihat hanya matanya saja. Maka orang-orang semua bertanya-tanya, siapa gerangan dia? Maka dia maju. Dan dia melayani tandingan orang kafir tersebut. Seketika dia dilakukan tadi, seketika dia bunuh orang kafir ini. Sehingga mati. Dia suruh lagi yang lain. muncul orang kafir kedua, dia bunuh. Dia suruh lagi, mari dia main. Mari yang ketiga dia bunuh. Sehingga seri, tiga lawan tiga. Ketika itu kaum muslim bertakbir, Allah Akbar. Ketika itu bercampurlah perang. Keperangan dan asalnya kaum muslim dimenangkan. Adapun orang ini, subhanallah. Maka ketika situ orang-orang jadi tahu siapa dia, gerangan. Sehingga ada di antara pasukan ini mengikuti orang itu sampai ke tempat dia buka, dia singgah, benar tadi aja apa? Abdullah ibn Mubarak. Ketika itu Abdullah marah, kata Nabi Allah, karena kau tak tahu, jangan kau beritahukan hal ini, kecuali setelahku meninggal. Kalau oleh itu jadi pada kita bagaimana? Oh, Masya Allah. Saya itu. Saya itu. Allah Akbar. Itulah kehidupan. Sembunyikan orang mereka. Karena itulah kita kenal Abdullah Mubarak, karena ikhlasnya. Allah tenggelamkan banyak manusia karena riya, enggak didengar. Ya, dilupakan manusia, subhanallah. Allahu Akbar. Ada salah seorang putra Rasulullah yang bernama Ali bin Husain, Zainal Abidin. Orang-orang menanya orang yang kikir di Madinah. Ya, kadang tak pernah nampak terang-terangan berjumpa, bersedekah. Padahal dia gaya kata orang itu kikir tuh. Masa Allah banyak yang pernah nampak bersedekah. Karena orang enggak pernah lihat dia infak. Subhanallah. Sementara orang kebingungan, tiap malam ada rumah-rumah janda-janda, rumah anak-anak yatim, rumah orang miskin, tiap malam ada di sana di hadapannya makanan, bahan boleh diletakkan dan makan-makanan. Tiap malam, ganti-gantian. Dan orang tidak pernah tahu siapa yang mengatakan, sampai meninggalnya ketika itu, Ali bin Husain, telah bidir. Ketika dimandikan, nampak di sini kuat hitam, menghitam. Baru orang tahu, setelah melihat ininya hitam, setelah beberapa hari meninggal, enggak ada lagi malam hari jatah pembagian sembako dan sebagainya, enggak ada. Ya, orang menghubungkan. Berarti selama ini dia rupanya orang. Ketika malam hari telah gelap, dia enggak perintahkan budak-budaknya, dia sendiri angkat gandum, diletakkan di rumah orang fakir, diletakkan di rumah orang miskin, rumah janda-janda. Orang baru tahu, merasa kehilangan dirinya setelah dia meninggal. Tahulah orang bahwasanya dia adalah Masya Allah, Ali bin Husain, Zainul Abidin. Ini pun adalah merupakan, yakni berapa banyak kisah-kisah yang mengabarkan kita tentang perkara tentang keikhlasan. Subhanallah. Jadi puan, saya telah sebutkan dari tadi antara terapi bagaimana seorang bisa yakni menjaga diri daripada sifat dia adalah apa? Menyembunyikan amalan. Yang kedua, puan, terapi yang kedua. Ya, sebagaimana telah saya pernah sebutkan pada pembicaraan sebelumnya, hendaklah seorang senantiasa banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terapi yang kedua, agar Allah senantiasa membimbingnya untuk berbuat ikhlas. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, katakan Allahumma inni yani a'udzu bika, ya Allah, berlindung kepada-Mu, an usyrika bika syai'an, untuk mencukupkan engkau dalam suatu perkara yang aku ketahui. Wa astaghfiruka lima la'alam. Dan aku bermohon kepada ampun Allah daripada mencukupkanmu dengan perkara-perkara yang tidak aku sadari. Tentu banyak-banyak aku berdoa kepada Allah SWT. Ya, berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memudahkan kita untuk berbuat ikhlas dalam rahmat. Dan hati kita ini milik Allah. Dan tapi itu kepada Allah SWT. Dan Allah akan memudahkan kita jika dia berkehendak untuk yakni berbuat sesuatu dengan ikhlas. Maka banyak-banyaklah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah berinti kepada Allah agar Allah senantiasa mengilhamkan kepada kita untuk berbuat ikhlas dalam beramal ibadah. Yang ketiga adalah kita yakni solusi bagaimana seorang dapat menjaga ikhlasnya terjauh daripada sifat dia adalah yakni zuhud terhadap apa-apa yang ada pada manusia. Zuhud terhadap apa-apa yang ada pada manusia. Artinya apa? Tidak pernah mengharapkan manusia. Tidak mengharapkan pujian mereka. Tidak mengharapkan yani harta mereka. Tidak mengharapkan sanjungan mereka. Maka inilah merupakan yani apa namanya trik untuk senantiasa orang menjaga niatnya ikhlas kepada Allah SWT. Jangan butuhkan manusia. Jangan pernah butuh kepada manusia. Maksudnya apa? Jangan butuh pujian manusia, sanjungan manusia. Jadi itu manusia semuanya hilangkan. Zuhud terhadap apa yang ada pada manusia. Karena orang ketika berbuat lihat biasanya karena mengharapkan sesuatu yang ada di pada manusia. ya, mengharapkan sesuatu yang ada pada manusia. Orang berbuat riya untuk orang-orang dianggapnya memiliki sesuatu, ya kan? Calon mertua tentunya. Kenapa dia selalu jadi perbaiki? Karena mengharapkan apa? Sanjungan mertuanya supaya gampang sarananya, gampang dia diterima sebagai menantu. Mana ada diharapkan? Subhanallah, ya kan? Pada seorang dia di depan apa namanya, depan atasannya, tunduknya masya Allah, ya pak semua di hadapan atasannya pergi, sudah santai, ya nggak kerja terus. Subhanallah. Kenapa dia melakukan demikian? Karena dia tahu yang diharapkan adalah itu atasannya. Mereka nampak dia sungguh-sungguh dalam berusaha akan naikkan pangkat, naikkan gajinya. Subhanallah. Maka ini semua membuat orang terkontaminasi untuk berbuat ibadah bukan untuk Allah SWT. Maka ketika seorang zuhud dengan apa yang ada pada manusia, dia akan ikhlas dalam ibadah. Dia tidak butuh kepada manusia. Tidak butuh sanjungan manusia, tidak butuh. Bahkan dia tidak takut celahan manusia. Ya, para sahabat, mereka tidak pernah takut dengan celahan manusia yang mencelah. Tidak pernah mereka mengharapkan sanjungan orang-orang menyanjung. Subhanallah. Maka janganlah pernah mengharapkan manusia, karena manusia adalah makhluk lemah. Ya, manusia hati mereka itu ada tentang Allah SWT. Ketika anda mencari tahu manusia ini sementara hati tentang Allah SWT, Allah mampu membuat dia murka kepada anda. Subhanallah. Karena hati manusia di tangan Allah SWT, dan manusia makhluk lemah. Hari ini anda buat jadi itu, besok dia murka kepada anda. Ya, berapa banyak orang-orang yang menjilat, yang diangkat. Karena menjilat, ketahuan buruknya, ketahuan belangnya akhirnya dipecat. Ya enggak? Jauh enggak? Subhanallah. Maka enggak guna kita mencari kita manusia. Zuhud terhadap apa-apa yang dimiliki manusia. Daripada hartanya, jabatannya, semuanya. Beramalah kepadanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwan, orang-orang yang mampu, yakni bergantung hanya kepada Allah, tidak membutuhkan manusia, maka dia akan mampu menjaga amalannya. Terkontaminasi sih daripada segala macam itu sifat dia, ya tentulah. Para ikhwan rahimakumullah, inilah dia, yakni perkara-perkara yang dapat menjawabkan seorang daripada sifat dia, dan semoga terjadi ini bermanfaat. Aku rukun hada wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa sallallahu alaihi Muhammadin. Insyaallah berikutnya kita akan berikan kesempatan kepada antum untuk bertanya. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Ustaz, kita tadi bahwa apa? Janganlah beramal karena takut dengan manusia. Dulu pertanyaan yang pertama, itu bagaimana kaitannya dengan apa tadi seorang ulama yang pura-pura tidur? Jadi dia menghentikan sementara amalannya karena takut dilihat manusia. Itu juga masuk riya gitu. Oh iya, Hasan. Bagaimana korelasi antara nama tadi, barang siapa dilihat amalan karena manusia, maka dia telah berbuat riya. Barang siapa yang beramal untuk manusia, maka dia dianggap yang apa? Dia berbuat kesyirikan. Bagaimana hubungannya dengan seperti ketujuan tadi? Ya, ada ulama yang ketika orang datang kemarinnya dia tutup pusatnya sementara, dia pergi, dia buka kembali. Ini adalah merupakan sarana-sarana seorang untuk menghindari riya dan tidak mengapa. Ya, ada kata seorang, ya, khawatir terjangkit riya sementara dia sembunyikan amalan ini. Ya, setelah itu orang yang pergi kemana amalan? Maka hal ini tidak mengapa Allah Ta'ala. Tapi andai kata seorang meninggalkan sesuatu perkara murni karena memang takut dengan pujian manusia, akhirnya enggak diamalkan kembali, seperti tadi kita berikan contoh, wah orang ini nanti pasti saya sholat dan orang ini pasti dia enggak sholat. Ini yang dianggap apa? Iya. Andai kata sesaat, enggak ada masalah. Kalau orang ini pergi, dia baca kembali. Ya. Dan ingat, Tuhan yang Allah, upaya menyebutkan, karena setan datang membisikkan seorang, ketika sedang sholat, ya, datang seorang kata Nabi Sikat, jangan panjang-panjang sholatmu. Nanti kau dianggap orang dia, adalah pendek-pendek saja. Ketika itu terjadi, entahlah dia panjang sholatnya, dia lawan. Dan dia berupaya berdoa kepada Allah agar ikhlas. Ya. Ketika seorang contohnya sedang berinfak, kelihatan sama orang lain. Jangan dia batalkan, teruskan saja. Dan haraplah ketika itu oleh Allah Subhanahu wa taala dan berupalah untuk menyelesaikan niatnya. Tapi andai kata yang terdapat tadi ada orang yang yaitu tiba-tiba menangis, dia khawatir tanpa orang, ya. Maka dia berpura-pura, anakkah parahnya ini perlu saya terus. Ini sesuatu dalam perkara-perkara yang dibolehkan, ya. Karena mereka tidak menyentuh amal tersebut. Karena mereka menyembunyikannya sesaat. Setelah itu mereka lakukan lagi ketika manusia tidak ada. Demi menjaga ikhlas mereka dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang mulia dengan sesuatu amalan karena takut dipuji manusia, itulah dia disebut orang yang murai, orang yang ria. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Kasus yang tiga manusia yang terkerakap dalam gua itu kan mereka bertawasul dengan amalan itu. Nah, semoga Allah kabulkan perbuatan amalan itu. Adakah contohnya misalnya kita melakukan suatu amalan yang tidak ada bermuamalah dengan manusia? Mereka kan ketiga manusia itu kan melakukan berbakti kepada orang tua. Artinya semuanya koneks dengan kebimbinganas. Nah, adakah contoh misalkan kita bertawasul dengan amal soleh yang hablum minallah, artinya misalkan dengan baca Al-Qur'an atau ada contoh itu? Dalam perkara tawasul, ulama membagi tawasul yang syar'i dari tiga bagian. Pertama adalah bertawasul dengan nama Allah dan sifatnya. Jadi kembali ke Al-Qur'an Al-Karim, Allah mengatakan walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang maha sempurna, berdoa dengannya. Maka dalam berdoa bertawasul dengan nama Allah. Allah mengatakan ampun, ibu apa? Afwan. Ya Razzaq, Razzaqna. Maka bertawasul dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara yani sebagian sebab Allah kabulkan doa seorang adalah ketika seorang mukmin bertawasul dengan menyebutkan nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifat yang mati. Ini tawasul yang pertama. Yang kedua adalah bertawasul dengan amalan-amalan saleh. Dan sifatnya umum, baik amal saleh itu adalah perbuatan-perbuatan seorang dan manusia seperti yang disebutkan tiga hadis tadi, yang satu berbakti kepada orang tuanya, yang satu karena dia jauh perbuatan zina, ya, meninggalkan perbuatan zina, yang satu karena berbakti kepada yang sama manusia. Dan kita juga boleh menjadikan semua sarana yang amal saleh lainnya walau berhubungan dengan manusia seperti dengan puasa sunnah kita, dengan salat sunnah, dengan baca Quran dan seterusnya. Kita harapkan hubungannya Allah SWT akan menghubungkan kita dibolehkan. Allah katakan ya ayyuhal ladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang beriman, bermohonlah kalian kepada Allah bantuan dengan mengerjakan sabar dan salat. Karena Rasulullah SAW tidak hanya beramal saja dengan salat. Kata Rasulullah adalah Rasulullah jika dia terus perkara yang sulit dia yang dianggap sulit, maka beliau seketika mengerjakan salat. Salat adalah merupakan bagian daripada ibadah seorang dengan Allah SWT. Maka dibolehkan. Ya, dengan sholat antum, membaca Quran dan lain-lainnya, boleh kita bertawasul dengan amal sholat tersebut. Untuk mengatakan Allah, semoga inilah yang paling ikhlas kepada amalku. Semoga dengan bacaan ini Allah, Allah SWT, semoga menjadi hukumnya adalah boleh. Yang ketiga adalah bertawasul dengan apa yang ketiga? Doa orang saleh yang masih hidup dan dia mampu mendoakan dalam perkara yang boleh dan berdoa. Seorang datang kepada seorang tentunya sebagaimana perbuatan yang Umar dia mendatangi Abbas kalau Nabi dia katakan ya Abbas sempat terpana Rasulullah dahulu kala kami berdoa bertawasul dengan doa Rasulullah agar Allah turun hujan, sekarang kami bertawasul dengan doa maka akanlah kami berdoa kepada Allah, maka dia angkat tangannya dan dia berdoa kepada Allah agar hujan diturunkan dan jika turun hujan. Ini bertawasul dengan doa orang saleh yang memang ini masih hidup dan ini dibolehkan. Adapun tawasul-tawasul lain tidak memiliki dasar dasar syar'i, tawasul dengan dar, dengan kedudukan, dengan seterusnya. Ini adalah perkara-perkara yang tidak memiliki dasar dasar syar'i. Yang sebenarnya ditinggalkan oleh seorang muslim, Allah Ta'ala wa ta'ala alam. Baik. Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Ustaz. Ini kurang begitu paham mengenai tawasul ini. Apakah untuk tawasul yang kita mengharapkan kebaikan dunia dan ketika dikabulkan oleh Allah kebaikan di dunia, apakah dengan amal ibadah yang sama masih bisa kita harapkan balasannya di akhirat itu? Apakah balasannya di akhirat tidak hilang dengan tawasul kebaikan di dunia sebelumnya dimintakan? Coba ketemu lagi soalnya. Jadi misalnya kita bertawasul atas amal ibadah kita gitu kan. Tapi yang kita harapkan itu misalnya kebaikan dunia gitu. Dengan tawasul itu apakah kita masih bisa mengharapkan kebaikan di akhirat atas amal yang tersebut? Seseorang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan dunia, gitu kan? Atau seseorang bertawasul dengan apa Allah bolehkan, dengan amal saleh, dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dengan doa seorang untuk kepentingan dunia. Dia katakan, wahai Syekh, tolonglah doakan supaya saya sukses dalam karir saya. Ya, ikuti ke dunia kan? Ya kan? Dengan doa seorang atau dengan doa Allah, nama-Mu yang mulia, dengan cepat semua hati Allah, mudahkan akan saya terima dalam urusan ini, dalam dunia ini. Nanti bertawasul dengan nama Allah untuk kepentingan dunia. Atau dia berkata, ya Allah, dengan baca Quran ku ini, dengan puasa ku, dengan sadaqah ku ini, mudahkan urusan ku dalam perkara dunia ini, agar aku dalam ujian, terima untuk mendapat di sini terusnya. Apa hukumnya boleh? Katakan boleh, itu tawasul yang disyariatkan. Karena dia tahu bahwa semua kunci dunia ini tak masuk Allah Ta'ala. Allah yang membalas-balas di manusia, Allah yang memberikan jalan kemudahan dan seterusnya. Dan dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka boleh. Apakah kelak dia kerja akan mendapatkan ganjar pahala? Ya, karena apa dengan ibadah? Karena tahu dari ibadah. Dia tahu hanya Allah merupakan pemilik kunci segala macam khazanah dunia dan langit. Dia minta hanya kepada Allah pemilik kunci tersebut. Maka dengan ibadah ini, dia akan mendapatkan ganjar pahala di akhir kelak. Karena dia bertawasul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan syariat yang dibalik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dapat di dunia dan dia dapat di akhirat. Yang dilarang ikhwan adalah seorang senantiasa yang diinginkan adalah dunia saja, itu yang dilarang. Dia enggak mau negeri akhirat seperti kita bahas. Ketika seorang akhwaniat, dia enggak mau yang lain kecuali hanya harta bertambah. Dia enggak butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak butuh balasan surga. Ini yang terancam. Ini biasanya enggak ada pada orang muslim, ini hanya ada pada orang-orang munafik. Para muslim sedikit banyak pasti ada yang harapkan apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah musta'an. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam. Naam. Saya mau tanya, ini mungkin kasus pertama yang kita ada di sekarang di Jepang sekarang dan kadang ada tikungan gitu, misalkan kita yang tidak mampu untuk berdakwah dengan kita kekurangan ilmu, banyaknya berdakwah dengan perbuatan perbuatan. Nah di saat itu otomatis yang akan ditampakkan itu amalan-amalan yang lebih sifat yang misalkan contoh-contoh kecil misalkan kalian harus antri, kalian nanti kalau tidak antri cerita Islam akan jelek misalkan seperti itu. Apakah ada Allah seperti itu yang menunjukkan amalan dunia kepada orang yang muslim juga disebut dengan iya. Jadi yang pengasih kebaikan kita sembunyikan. Tapi ada perkara-perkara yang tidak mungkin disembunyikan manusia. Seperti soal berjamaah, kalau di pendiam latihan manusia, ini tidak disembunyikan. Ya. Dan perlu pengasihnya, semua ibadah-ibadah yang mampu dikerjakan dengan disembunyikan seperti soal sunnah, soal apa sunnah, itu disembunyikan dengan sunnah. Kecuali jika ada kemaslahatan untuk menjelaskannya, untuk menerangkannya, agar manusia mencontohnya, agar manusia menirunya. Pernah salah seorang sahabat, ya, ketika datang utusan dari Mudhar, mereka compong-camping, miskin kondisi mereka, hampir-hampir mereka telanjang. Maka Rasulullah ketika itu memandang mereka dengan terhiba-hiba. Berkata Rasulullah, siapa yang membahas apa? Semua sahabat diam, karena kondisi mereka dalam keadaan terjepit, paceklik, mereka pun tidak. Ketika terkondisi memiliki harta, benda, maka semua mereka terdiam. Bangunlah seseorang, dan dia datang, dia ke rumahnya. Dia lihat apa di rumahnya ada, dia bawalah. Dan dia tumpuk daripada makanan dan terusnya, dia letakkan di masjid. Dia melihat hal ini, maka orang yang lain pun pulang masing-masing ke rumahnya. Membawa apa yang ada, sehingga terkumpul satu tumpuk daripada makanan, baju dan terusnya. Maka senang Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bersabda, man sanna fil islam sunnatan hasanatan fala ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang memberikan contoh jalan kebaikan dalam Islam, maka baginya ganjaran pahala, dan ganjaran pahala orang lain melakukan karena menirunya tanpa harus dikurangi pahalanya. Subhanallah. Jika ada kemaslahatan, tentang apa? Ya, tunjukkan inilah seorang muslim, inilah seorang mukmin, dia menjaga amanah, menjaga janjinya, ya, menjaga peraturan dan dia disiplin, ini tunjukkan kepada manusia dan ini dakwah dalam hal dan dakwah dia senantiasa berupaya untuk menjaga apa ya niatnya agar jangan muncul sifat riya harus dijaga. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Jika ada kemaslahatan boleh ditambahkan ya untuk memacu manusia pastabi kau khairat berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Tentunya kita buat sini seperti perlombaan sabaqah, kita buat yang hafal sekian hadis silakan maju baginya pahala baginya baginya hadiah ini lomba mengumpulkan silakan berlomba-lomba. Saya katakan saya wassalam nanti dia ini lain babnya berlomba-lomba saya silakan ya untuk memacu mereka dan ini semua adalah yani orang senantiasa menjaga niatnya Allah tabaraka taala. Nah yang lain, teman, dari ikhwan, apa bantuin? Barangkala lebih besar. Terkadang kalau kita membantu atau meringankan beban seseorang dan ini tanpa pengetahuan orang lain, namun setelah kita melakukan atau membantu keringan seorang itu terkadang kita mengingat-ingat kebaikan tersebut dan terkadang muncul dalam hati kita itu semacam perasaan senang atau bagaimana gitu ya. Nah apakah hal yang termasuk hal yang riya? Baik, andai kata seorang dia senang dan kebaikan dia perbuat apapun itu dia tercelah dan dia jangan riya. Tapi ketika dia sebutkan dalam bentuk ucapan-ucapan atau tingkahan menunjukkan dia itu pamer, ketika itu baru dia kena terjadi. Ketika kita membantu seorang teringat masya Allah dahulu pernah ada orang saya bantu, saya memberikan, saya berikan pinjaman uang, saya berikan uang terusnya. Ketika ingat dia bersenang, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia telah membantu orang tersebut. Ini tidak mengurangi nilai itu masya Allah. Tapi ketika dia datang kepada orang tersebut dia mulai ingat, dulu saya bantu kamu, sekarang kamu. Nah, dia mungkin ini gugur semuanya. Dia kata Allah wa ta'ala tetap. Janganlah pernah engkau ketika memberikan nikmat kepada orang ingin meminta balasan lebih. Ya. Dan bahaya sekali orang-orang yang menuntut apa-apa yang dia berikan. Insya Allah ta'ala jika sampai seperti itu, tidak ada masalah dengan dia. Dan jika seorang berbuat suatu perbuatan kebaikan dan dia dipuji, dan dia merasa senang, ini tidak dianggap riya. Sebagaimana Rasul katakan, tentang perkara ini ketika seorang yang berbuat amal ibadah atau berbuat kebajikan dipuji orang banyak dan dia senang dengan pujian ini, tapi tidak mengurangi apa namanya nilai ibadahnya. Kata Rasulullah, tilka ajul husnul mu'min, itu adalah merupakan berita gembira yang kes Allah berikan bagi seorang di dunia ini. Tidak ada masalah untuk membuat misalnya kebajikan atau menjadi imam atau menjadi khotib terus ya atau jadi panitia dan orang puji itu masya Allah pada tidak orang di barat Allah fit akhir dipuji orang dan tuh maksudnya senang nggak ada masalah ya. Ini tidak akan bermasalah, tidak akan mengurangi niat seorang, keikhlasan seorang selama tidak membuatnya merasa ujung dan bangga serta pamer sehingga akhirnya dia sendirinya lebih tinggi lebih baik dan bangga dengan orang lain. Allah tabar wa ta'ala. Nah Pak. Ini terkait dengan pembahasan pada sesi pertama tadi di mana Ustaz mengatakan bahwa apabila kita bekerja pada satu perusahaan yang mana perusahaan itu melarang kita untuk sholat. Dan kebetulan anak ini bekerja di perusahaan yang seperti itu. Namun ya karena apa itu bahwa tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia memang begitu sangat keras melarang dalam hal ibadah ini. Tetapi ya kalau sudah tiba saat sholat, saya pun meninggalkan pekerjaan dan saya melaksanakan sholat. Dan atasan ini juga terang-terang menyatakan kebenciannya terhadap Islam. Nah, sementara tadi ini apakah saya sudah juga termasuk orang yang wajib berhenti di perusahaan ini, sekalipun saya tetap masih melaksanakan sholat, meskipun atasan saya ini melarangnya. Baik. Pada mengenai apakah saya wajib berhenti, ini fatwa. Fatwa itu artinya, ini saran saya. Penyakitan kami yakin dengan Allah SWT memberi rezeki. Dia yakin dengan rezeki yang memberi kembali semua di tangan Allah SWT. Kita berhenti, cari yang lain. Tawakal kepada Allah SWT. Rezeki kita ikhwan, kalau Allah atur 50 ribu tahun menurut kita tanah bumi, semua telah Allah SWT sempurnakan tentang perkara umur kita, rezeki kita, anak kita, semua ular. Ya, bertawakallah kepada Allah SWT. Cari yang lain. Jadi usaha yang lain. Dan insyaAllah barang siapa yang berani dengan usaha perkara yang haram, karena Allah SWT, Allah akan gantikan dengan halal lebih baik. InsyaAllah tabaraka ta'ala. Tapi tidak semua orang meyakini hal ini. Tidak semua orang dia mampu melaksanakan hal ini. Karena itu saya sebutkan di fatwa saja. Kalau kita memiliki iman dan ilmu yang buat, insyaAllah mungkin Allah kan senantiasa bersama itu. Dan semuanya ada pada keputusan antara diri. Allah tabaraka ta'ala. Amin. Nah. Terkait dengan masalah ini tadi. Tapi antum pernah bicara baik-baik. Oh itu setiap ada kesempatan kalau ada perlu saya selalu berusaha memberikan. Antum katakan semua kerjaan saya akan saya kerjakan dengan sebaik ini, semaksimal mungkin. Saya akan memberikan nilai tinggi, bahkan lebih daripada saya akan kerjakan. Diminta saya lembut, saya lembut. Tapi perkara ada mana ya, kalau jangan jangan. Saya sudah menyatakan seperti Ustaz bahwa kalau memang masalah takutnya kurang, kalau jam kerja saya kurang, maka saya siap. Seumpamanya jam kerja selesai pada jam 5, maka saya siap bekerja menambah 1 jam lagi. Atau sesuai dengan jam yang waktu yang saya pergunakan untuk sholat. Tapi masih dia tidak mau terima Ustaz. Dan kemudian, satu lagi, tadi itu sebenarnya keinginan untuk berhenti itu, ini sudah sangat besar. Iya. Nah, hanya saja, ini lagi yang sangat dari masalah ini, Ustaz. Masalahnya tadi juga mungkin ada keterkaitannya. Apabila saya artinya berhenti dengan cara mengundurkan diri, ya misalnya masalah hak-hak saya itu macam pesangon tidak bisa dapatkan, karena saya yang mengundurkan diri. Tapi apabila karena saya dipesan karena sholat, berarti itu pun saya sudah siap Ustaz. Dengan ya hak-hak orang yang dipesan itu tentu ada. Berarti sekarang aku bilang, pada kan terus sholat, tapi ilmu udah pecah. Kan begitu. Ya, itu kan terus kita sama. Ya, itu kan aku dapat pecah kan? Iya. Apa ya, yang tapi yang paling parah dia patuhi pimpinannya. Dan dia gak sholat, ini orang apa lagi tersebut? Dia jual agamanya untuk dunia yang gak ada apa-apanya. Apalagi dunia ini semakin dan buat Allah SWT. Kata Allah, Allah karena di dunia ta'adil inna Allah jalabah ba'udah, masa kafir, kafir syurbat al-la'in. Andai kata dunia sama dalam satu kepala, saya nyamuk, orang kafir tidak makan minum. Berarti lebih hina daripada itu lagi. Apa yang kita harus menjual agama? Ya, demi dunia yang ada apa-apa, dan kita akan mati. Ya, sementara di diri kita bukan dunia ini. Diri kita adalah di negeri akhirat, itu yang kekal. Dunia ini tidak ada apa-apa. Dan banyak contoh kehidupan yang kita lihat. Ada kawan-kawan kita di sana yang bekerja dan bekerja pada haram. Dia tinggal dengan Allah SWT. Apakah dia mengatakan bahkan Allah lebih jadi lebih kan dunia, tambahkan dunia. Ada orang-orang yang saya kenal memiliki jabatan tinggi di bank-bank konvensional. Dia tinggalkan karena Allah sekarang masya Allah lebih daripada apa yang dapat sebelumnya. Tapi membutuhkan keyakinan dan kesabaran. Boleh jadi Allah ada kan tuh, Allah ujian tuh. Ketika lepas dari kerjaan ini mana-mana nggak diterima. Sabar. Coba ini gagal, coba ini gagal. Sabar itu dia kehidupan. Tapi yakinlah Allah tidak akan pernah menerima yang baik. Yakinlah Allah akan menyertai orang-orang beriman. Inna Allah ma'al ladzina taqaw wa ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah akan senantiasa mengiringi orang-orang bertakwa, orang berbuat ihsan. Jangan khawatir. Di tangan Allah semua kekayaan dunia ini, isinya. Ada salah seorang penguasa, ikhwan, sebagai faedah, irakan Masjid Haram. Dan di sana ada seorang ahli ibadah. Dan seorang ulama. Saya ingat siapa namanya, apa kata dari Rabah. Ya. Maka berkatalah kekuasaan penguasa ini kepada orang tersebut. Mintalah kepadaku hajatmu. Dia katakan, ya, mintalah kepadaku hajatnya. Dia katakan, subhanallah, di dalam rumah Allah, kau minta aku minta kepadamu, aku di rumah Allah SWT, aku lupa kenal sama Allah. Tidak, aku tidak akan minta kepadaku, kepada manusia selama aku di rumah Allah SWT. Ditunggu sama penguasa, sampai dia keluar masih haram. Ketika keluar, berkata penguasa kembali. Sekarang mintalah hajatmu. Sekarang kau di luar rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tanya, hajat apa? Dunia atau akhirat? Berkata sang raja, tentunya hajat akhiratmu tidak akan tentu penuhi. Hajat duniamu. Berkata orang alim, demi Allah, tidak pernah aku selama lamanya minta kepada Allah hajat duniaku untuk Allah kabulkan, Allah tunaikan hajat duniaku. Tidak pernah aku minta kepada Allah. Padahal dia pemilik dunia. Bagaimana aku minta hajat kepada seorang seperti yang tidak memiliki dunia? Demikian. Pada Allah saya tidak pernah minta hajat saya Allah. Berikan cekaya. Tidak pernah saya minta hajat dunia saya kepada Allah. Karena saya mau dihina. Dia pemilik dunia ini. Bagaimana saya minta kepada anda yang tidak memiliki dunia? Akhirnya khalifah pun tidak akan dihina. Ya, subhanallah. Andai kata kita sekarang, kita bilang, dia lagi tidak. Dia mau diberikan raja, bonus, tidak mau dia terima. Subhanallah. Saya kan tidak butuh dunia ini. Subhanallah. Imam Ahmad itu ketika selesai ujian daripada ujian mitna, dia dianggap ulama yang besar, terus ya, berkali-kali dia melakukan dia apa namanya, dipukul dan disiksa. Ketika dia selesai ujian fitnah, daripada yang di ujian Khalq Quran, dia dianggap menjadi ulama kaum muslimin, datanglah ketika ujian berupa harta dari khalifah. Sampai di rumah, dalam bentuk satu paket harta, uang dinar yang banyak. Ini berkat yang rahmat kepada anaknya, bawa kembali, suruh bawa sama raja, saya tidak putih. Kemudian, dibawa sama anaknya. Pulang dia kembali, dengan raja, dibawa ke rumahnya. Mereka Muhammad, tidak mau dia berbicara sama anaknya. Pulangkan. Subhanallah. Ini adalah perkara dunia Tuhan. Makanya dapat disikai, bukan orang yang memiliki banyak harta, tapi orang yang memiliki rasa puas dan apa yang Allah berikan kepadanya. Banyak orang-orang kaya, sementara mereka orang paling miskin. Kenapa? Karena ambisi yang tidak pernah tertutupi. Berkata Rasulullah, andai kata manusia, diberikan dua lembah emas, dia mau lembah yang ketiga untuk menjadi miliknya. Setiap orang dalam perkara dunia, punya dua lembah, mau tiga. Punya tiga, mau empat. Punya lima pusat, mau enam. Mau tujuh, mau delapan. Walayamla fahabun adam ila turah. Tidak akan pernah seorang anak Adam puas kecuali ketika mulutnya disuka dengan pasir, dengan debu. Maksudnya apa? Sudah mati dia, diletakkan debu di mulutnya, ibu berkumpul, baru dia berhenti untuk meminta menerang, menambah hartanya. Makanya kata Rasulullah, diberikan perumpamaan orang yang digila dengan dunia ini, bagikan orang yang minum air laut dan tidak pernah dia merasa, tidak pernah merasa puas. Bagikan orang, kata Rasulullah, bagikan orang-orang yang dia makan, tidak pernah kenyang. Maka ikhwan yang antum cari adalah bukan harta yang bertumpuk, tapi adalah keberkahan harta. Kalau pandai kata bertumpuk-tumpuk dan dia berkah, diberikan haknya untuk membangun, yakni membangun Islam atau muslimin, alhamdulillah. Berarti berkahnya. Maka pembanyakan minta apa? Keberkahan harta. Apa guna harta banyak tapi antum menerima maksiat? Tinggal di lingkungan yang tidak islami. Ya? Di lingkungan yang penuh dengan kejahiliahan. Tidak bisa mengamalkan agama, bahkan terkontaminasi, apa gunanya semua harta ini? Saya banyak antar hidup di kampung. Ya, beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajar lima enam orang baca Quran ini dan seterusnya. Walaupun orang tidak tahu, tapi Allah mengetahui ini. Walaupun antum tidak dapat gaji banyak, tidak dapat gaji besar. Yang kita cari adalah apa? Keberkahan harta, keberkahan ini. Allah tabaraka wa ta'ala. Nah. Berhubungan pertanyaan masing-masing tadi, bagaimana tentang ibadah yang tadi kan di perusahaan dilarang, tetapi dengan sembunyi-sembunyi tetap sholat, tetap di tempat yang tidak tidak, tapi dengan pas pada saat sholat dengan rasa was-was takut ketahuan. Antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah segera memberi kepada jalan keluar terbaik. Bagaimana antum bisa diberikan jalan keluar terbaik? Yakinlah ikhwan, seorang itu ketika agama terhina, dia tidak boleh bersabar terhadap kehinaan agamanya. Tidak boleh. Ini harus kita seorang muslim memiliki izzat mulia. Yang paling besar bagi seorang adalah kehormatan diri sebagai seorang muslim. Yang tidak ada harganya. Dan apapun juga. Satu gempa uang diberikan kepada antum. Yang sebagaimana terjadi dengan salah seorang sahabat Rasulullah. Bernama Abdullah bin Khuzaf Asahmi. Dia ditangkap oleh Raja Romawi. Kata Raja Romawi, aku dengar sahabat Muhammad adalah sahabat-sahabat yang hebat. Kalau gimana dia tidak akan terpengaruh dengan dunia. Akhirnya Ibn Al-Fatullah, dia diuji, masuk ke dalam penjara. Setelah masuk ke dalam penjara, diberikan kepada makan babi. Ya, dan bilang. Tidak dia makan, tidak dia sentuh. Dua hari, tiga hari, kelaparan sampai dia mau pingsan, tidak dia sentuh. Sampai mati pun aku tidak menggunakan ini. Walaupun dia boleh, maka dia sebenarnya kan dalam rangka yang menunjukkan inilah dia istiqomah dari Islam. Akhirnya diberikan makanan. Dimakan. Tak mempan dengan ini. Diberikan ujian. Dikirim wanita berjantik. Merayu-merayunya. Untuk berjantik dengannya. Selamat. Sampai-sampai wanita itu berkata, aku tidak tahu. Dia ada pernah aku sebagaimana, sebagaimana melihat batu. Tidak ada sama sekali asal bilanginya kepada aku. Diuji dengan perempuan, selamat. Kemudian dikatakan kembali kepada Raja Romawi. Kata Raja Romawi, bagaimana jika aku berikan kepadamu setengah daripada kerajaanku. Tapi kau tinggalkan agamamu. Bila kepada agama Nasrani. Dia katakan, wahai Raja, jangan kau setengah. Seluruh kerajaan kau berikan kepadamu, serta dunia seisinya. Untuk meninggalkan agamaku, tidak akan pernah ketinggalan agamamu. Karena ini yang paling mahal. Ini yang dikuat, kata Rasulullah setelah dua rakaat fajar daripada dunia seisinya. Antum salat dua rakaat sebelum fajar, setelah dunia daripada dunia seisinya. Dua rakaat sebelum fajar, daripada dunia yang dimiliki manusia, seisinya. Maka dunia ini sebenarnya tidak ada apa-apa di hadapan, yang di Allah SWT. Maka antum, yang besarkan di mata antum dunia, sehingga akhirnya antum merasa khawatir, tidak makan, tidak dapat rezeki, seterusnya. Bergantunglah kepada Allah Azza wa Jalla. Yakinlah antum telah memilih jalan yang salah dalam timun antum. Yakinlah jika antum bertawakal kepada Allah SWT, Allah akan berikan kepada antum jalan keluar. Kata Allah, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ جَعَلَهُ مَطْرَجَهُ. Barang saya bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada jalan keluar. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْتُ لَيْحْتَسِبْ. Dan Allah akan berikan rezeki kepada dia daripada arah yang tidak dia duga-duga. Ini bertawakal untuk Allah sia-siakan. Subhanallah. Ya, janganlah kita, ya kawan. Berapa banyak makhluk melata yang Allah SWT yang memberinya rezeki. Dan dia tidak mampu mencari rezekinya. La tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha. Berapa banyak daripada binatang-binatang yang dia tidak bisa memberi rezeki sendiri, Allah berikan rezeki untuk binatang, apalagi manusia, apalagi orang-orang beriman. Subhanallah. Jadi itu banyak-banyak berdoa kepada Allah SWT. Segera cari solusi dan keluar. Atau sejak sekarang saya cari macam mana terusnya. Yang penting antum bisa mengamalkan amal-amal antum. Subhanallah. Daripada antum mendapat gaji yang besar, tapi agama antum kalah. Subhanallah. Tidak ada gunanya. Jika kita ikhwan, dihadapkan pada ujian dunia dan ujian agama, maka kita harus kalah. Ujian dunia kita kalahkan. Jangan sampai agama kita lepas. Ya dunia lepas, tapi agama jangan lepas. Mana agama lepas itu bukan kita murtad. Antum tidak bisa ngapakan agama itu dah. Lepas agama antum. Subhanallah. Wallahu tabaraka wa ta'ala. Di perusahaan ada setiap tahun ada beberapa kali pesta gitu kan. Terus biaya pesta itu biasanya dipungut dari karyawan dan peserta magang gitu. Jadi di hati ingin nggak datang, tapi tadi biayanya tetap diambil langsung dari rekening itu gimana? Andai kata mereka ambil secara langsung atau bisa tahan, ya sifatnya itu terpaksa melakukannya. Tapi nggak ada masalah kalau terpaksa. Mereka langsung potong dari rekeningan itu kan? Tidak ada masalah insya Allah. Kecuali kalau boleh memilih, boleh sumbang, boleh tidak. Maka jangan sumbang. Terpaksa tidak ada. Untuk hadir, Ustaz, itu wajib hadir. Yang peserta magang. Kalau karyawan boleh tidak datang, tapi kalau peserta magang wajib hadir. Itu gimana? Itu bagaimana saya sebutkan tadi itu? Dalam perkara-perkara kemaksiatan itu, berto'at kurau kepada makhluk. Berto'at dari makhluk itu. Dan itu mereka muncul kepada pimpinan dan perangkat kepada institusi. Karena mereka tidak tahu. Dan mereka orang kafir, perangkat. Kalau ada yang kata dia tidak mau tahu, itu juga tidak mau tahu. Terus pun dipecat, ya pecat aja. Tuhan, sudah siap. Kalau karyawan dipecat kan kayak tadi ada haknya. Kalau pertama kan pulang-pulang. Demi agama antum pulang mulia. Daripada antum pulang bawa Mercedes-Benz, tapi agama antum terhinakan, mana yang mulia? Agama yang paling mahal tuan dari diri semua. Tidak ada tawarnya. Dan antum bisa tawar-tawar dengan saya dalam perkara ini. Allah SWT alam. Ustaz, kalau menambah kalau ujung sama bersalin itu gimana alasan kamu? Boleh gak? Boleh gak bisa aja. Boleh. Iya, kebohongan istilahnya dia sifatnya bukan yang bisa terus menerus ya, berbohong. Masa antum tiap kali ada meeting, sakit terus, ya. Akan ada masanya. Yang paling mudah langsung akan beritahukan. Allahu Ta'ala betul alam. Boleh boleh sekali. Gimana? Jangan bohong, nggak boleh, nggak syar'i. Tapi yang tadi itu yang manis korporat pilak itu kan? Apakah itu yang berbohong? Ya itu sama dengan berbohong. Ada perkara-perkara yang dia masuk ke dalam berbohong. Walaupun kamu berbohong, terus berkenan. Karena tidak hal itu kebohongan yang dibolehkan. Menunjukkan ada hal yang sebenarnya itu secara bahasa dibohong atau tidak. Ya, dan ternyata adalah perkataan seorang kepada istrinya. Ya, untuk melembutkan hati istrinya. Sebenarnya istrinya bertanya, bagaimana masakannya? Mas, Masya Allah, muntah. Tapi, ini kurang garam, ini kurang ini. Gimana batu yang saya belikan, Mas? Masya Allah, muntah. Lalu ya Allah, kayak gini lembutkan saya. Ya, ini adalah hanya bolehkan. Kemudian, ya, padahal yang tidak senang hatinya, tapi dia katakan apa? Muntah. Enggak masuk ke dalam kebohongan. Atau seorang, apa namanya, dalam kondisi berperang. Kata Rasulullah, al-harbu khid'ah. Sekarang adalah tipu muslihat. Rasulullah kalau ada yang kata dia menyerang tempat A, dia pergi ke tempat B. Sehingga orang-orang tidak tahu tiba-tiba besok dia di depan tempat A. Ya, ini adalah arti peperangan. Dan mungkin kita temukan perang kirim kepada musuh surat. Kami bawa seribu pasukan. Saya katakan seperti ini. Kami datang pada hari ini. Mungkin. Al-hadu khid'ah. Yang ketiga adalah seseorang yang menambah dan berkata untuk menamaikan orang bertikai. Ini boleh kan? Dia ada dua saudara yang bertiga yang mengatakan ya, si belum kirim salam kepada antum. Dia katakan antum gini-gini, dia puji-puji antum. Oh iya, iya. Padahal enggak ada. Maksudnya kalau gitu sampaikan salam saya ke dia. Dan dia sampaikan salam ini, dia puji-puji antum. Akhirnya mereka damai. Ini enggak maksudnya dalam kebohongan. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW ketika datang seorang munafik yang dia itu orang yang jelek panggilnya. Dari jauh nampak Rasulullah berkata Rasulullah, bisa ahul ajirah. Inilah orang paling jelek dalam bermajlis duduk dengannya. Ketika dia datang, Rasulullah berlemah lembut. Berlemah kamar, berkata Rasulullah, ya Rasulullah, kau katakan bisa, aku lasirah. Ini masih jadi orang, tapi ketika dia datang, kau sambung dengan sama-sama. Kata Rasulullah, ya Aisyah, semuanya sejelek-jelek orang adalah orang yang dibenci manusia dan orang takut terhadap kejelekan daripada perbuatan lisan dan tangan. Oh, kamu kalah, Rasulullah. Jadi ini tidak masuk ke dalam pengumuman, insyaAllah. Ya. Ada pun antar kali yang dilakukan, hari ini selamat saja ke perut. Besok ke mata. Besok kaki. Lusa lambat laun pasti ya kan? Terbongkar. Makanya yang paling baik itu berbicara kepada mereka. Inilah kira kami, inilah agama kami, mohon diberikan kami hak untuk melakukan agama kami. Apa lagi ada namanya HAM? Hak asasi manusia. Ya kan? Allah, terbaru kepala alam. Ya, Mas. Sedikit, sakit mata, sakit perut, sakit hati dan lain-lain. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan usaha-usaha antum. Semoga Allah berikan kemudahan kepada rezeki antum. Semoga Allah berikan kepada antum harta-harta yang halal, hujan yang halal. Semoga Allah SWT memudahkan bagaimana antum dapat berdakwah di negeri kawan Allah. Selesai hajat antum pulang, kendeng diri antum lagi. Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.